Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih al-Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita ambil bab yang ke-14 dari kitab Shalah, dan bab tersebut dan juga di bab yang akan kita baca pada pertemuan siang hari ini, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan perlunya seorang yang sholat menjaga kekhusyuan sholatnya. Di bab yang ke-14 beliau memberikan judul bab, idza shalla fi thawbin lahu a'lam wa nadhara ila alamiha. Bab seorang yang sholat dengan memakai pakaian yang bercorak dan hal tersebut mengganggu kekhusyuan sholatnya. Dan telah kita lihat kisah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai khamisah yang dihadiahkan oleh Abu Jaham Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika khamisah tersebut, kain yang bercorak tersebut mengganggu kekhusyuan Nabi SAW, beliau meminta kepada sahabatnya untuk mengembalikan khamisah tersebut kepada Abu Jaham dan menggantinya dengan anbijaniyah, dengan kain yang tidak bercorak. Sekali lagi menunjukkan pentingnya kita menjaga kekhusyuan kita dalam sholat. Dan ini pun bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika sholat, kita hendaknya menjauhkan perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Kalau kita misalnya sholatnya memakai sajadah, maka usahakan sajadah tersebut yang tidak mengganggu kekhusyuan kita. Kalau ada yang polos, maka gunakan yang polos. Dan juga, jangan sampai pula kita mengganggu saudara-saudara kita dalam sholat kita. Misalnya kita sholat menggunakan izar, menggunakan sarung. Maka jangan sampai kita menggunakan sarung, kemudian mengganggu saudara kita. Misalnya di sarung itu biasanya ada capnya. Sarung atlas, atau gajah duduk, atau yang lainnya. Maka jangan kita jadikan di belakang kita, yang nanti saudara-saudara kita yang sholat di shof di belakang kita terkadang terganggu dengan bacaan tersebut. Ini perkara yang merupakan kamaliyah sholat, kesempurnaan atau menjaga kesempurnaan sholat kita dalam masalah kekhusyuan, masalah sujadah, karpet, terpakaian, hal-hal yang penting kita perhatikan. Dan juga kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya memejamkan mata ketika sholat dalam rangka menjaga kekhusyuan itu bukan dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu sholat dan kita lihat beliau tidak memejamkan mata beliau, terlihat atau beliau lihat apa yang beliau pakai. Dan beliau melihat apa yang ada di hadapan beliau. Nah, sudah kita lalui pula selain kisah hadis Aisyah, kisah khamisah, juga kisah Nabi sedang sholat ke sutrah. Kemudian ada kambing hendak lewat, maka Nusa maju. Maju sampai kami sebut berlalu di belakang Nabi SAW. Seandainya Nabi sholat dan kadang menjamkan mata, maka tidak akan terlihat kambing tersebut akan lewat. Sekali lagi, memejamkan mata ketika sholat Sekalipun tujuannya untuk menjaga kehusuan, tapi itu bukan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang ke-15, bab idza shalla fi tsaubin musallab au tasawir, hal tafsudu shalatu. Hampir sama dengan bab yang sebelumnya. Hanya saja di bab yang ke-15, gambar atau corak yang ada di pakaiannya itu berupa gambar salib atau gambar makhluk bernyawa. Bab, jika seorang sholat dengan memakai pakaian yang ada salibnya. Sudah kita tahu salib merupakan syiar orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslim. Atau terdapat gambar makhluk bernyawa. Ini juga sudah kita ketahui hukum gambar makhluk bernyawa. Tapi jika seorang sholat memakai pakaian yang ada salibnya atau ada gambarnya, apakah sholatnya batilah? Wa ma yunha an dzalik, atau perkara yang dilarang dari hal tersebut dalam masalah pakaian, saya sholat dalam keadaan musbil atau penyisihan yang lainnya, apakah sholatnya batilah atau sholatnya sahihah? Dan dari yang disebutkan dari hadis Nabi SAW, bahwasanya sholat yang dilakukan dalam keadaan tersebut, hukum sholatnya sah. Hanya saja dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu atim, terjatuh pada perbuatan dosa kalau dia sengaja melakukan hal tersebut. Dan dalam bab ini beliau sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala haddatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr qala haddatsana Abdul Waris ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan bahwasanya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Aisyah memasang qiram, memasang tirai janibah baitiha, di samping rumah atau kamar beliau. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, amiti anna qiramaki hada, buang, jauhkan dari kami tirai tersebut. Dan sungguhnya la tazalu tasawiruhu taridu fi salati, sungguhnya gambar-gambar yang ada pada tirai tersebut taridu fi salati, mengganggu kehusuan salatku. Dan juga sudah kita lalui kisah Nabi SAW ketika masuk ke rumah Aisyah, dan Aisyah sudah memasang tirai, ya ada gambar makhluknya. Maka Nabi SAW langsung berubah wajahnya. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling keras adabnya kelak pada kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hukum gambar makhluk bernyawa sudah kita ketahui bersama. Hukumnya kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar menggambar makhluk bernyawa. Begitu pula hendaknya kita membersihkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena Nabi SAW sudah mengkhabarkan, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan gambar makhluk bernyawa. Dan kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Kita jangan sekali-kali meremehkan suatu kemaksiatan atau meremehkan suatu perbuatan dosa. Bukan suatu yang mustahil dan bukan suatu yang jauh, berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa seorang itu dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian itu dikarenakan perbuatan kalian, dan Allah masih mengampuni banyak dosa yang kalian lakukan. Kalau seandainya taswiyatu shufuf meluruskan shaf saja ketika dilanggar, itu menyebabkan ikhtilaful qulub, menyebabkan berselisihnya hati kaum mukminin. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang lainnya? Maka kalau kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan muhasabah, introspeksi diri. Karena kita yakin apa yang menimpa kita itu pasti dikarenakan perbuatan kita, dikarenakan dosa yang kita lakukan. Sehingga kita ketika ditimpa musibah, setelah Allah berikan jalan keluar dan berikan makhraj dari musibah tersebut, kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yusuf, indah. Kalau ada orang sholat memakai pakaian yang bergambar, apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Asanta, hukum sholatnya sah, hanya saja dia melakukan dosa. Melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, "Alla tadau suratan ila tamassah." Tidaklah kamu dapat gambar melainkan engkau hapus gambar tersebut. Kalau ada gambar makhluk bernyawa di manapun, sampai di pakaian, tidak boleh dibiarkan. Harus dihilangkan gambar tersebut. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil bab yang ke-24, la yurfa'u fi ta'dil fawqa manzilatih. Tidak boleh ketika kita mentazkiyah atau memuji seorang melampaui batas, melebihi keadaan orang yang dipuji tersebut. Dan sudah kita lihat di pertemuan yang lalu tentang hukum memberikan pujian. Hendaknya kita berhati-hati, karena pujian seperti katakan al-madah dabah. Pujian itu dabah, bisa menyebabkan binasanya orang yang dipuji. Nabi SAW ketika mendengar salah seorang sahabat yang memuji temannya, Nabi mengatakan, "Waihak, qad qatalta 'unuq sahibik." Waihak, engkau telah memenggal leher temanmu. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana adab seseorang tatkala memuji temannya. Ketika dia melihat bahwasanya temannya berhak untuk dipuji dan pujiannya akan membawa kebaikan baik untuk dirinya ataupun yang lainnya, dalil mengatakan ahsibhu kada wa kada wala uzaki ala Allahi ahada wallahu hasibuh. Yang saya ketahui tentang fulan begini dan begini, dan aku tidak memuji atas pujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menghisabnya dan mengatakan sesuai dengan keadaan. Yaqul ma ya'lam, tentang saudaranya tersebut, menyebutkan tentang apa yang dia ketahui tentang saudaranya. Dan sudah kita lalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika sebagian sahabat beliau berkata kepada beliau, "Ya khairana wa ibn khairina, ya sayyidana wa ibn sayyidina." Memanggil Nabi SAW dengan mengatakan, "Wahai orang yang terbaik dan putra yang terbaik, dan wahai pemimpin kami dan putra pemimpin kami." Dan pada Nabi adalah khairuna wa sayyiduna, Nabi adalah orang yang terbaik secara mutlak dan pemimpin kita, bahkan pemimpin manusia secara keseluruhan. Karena Nabi adalah Sayyid Waladi Adam. Nabi adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia. Nabi SAW menegur sahabat tersebut, alaikum biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, faqul Abdullah wa Rasuluh. Sama dengan hadis Umar yang telah kita lalui di Sahih, Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atatin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqul Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakan Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Innama ana abdun. Kata Nabi, aku hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tidak boleh kita berlebihan dalam memuji dan dalam memuji hendaknya berhati-hati. Kemudian di bab berikutnya, ta'dilus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Qala al-Imam Abu Bakar ibn Abi 'Asim rahimallahu ta'ala fi sunnah. Haddatsana Abu Bakar. Qala haddatsana Zaid ibn Hubab. Qala haddatsana Abdullah ibn Ala. Ibn Zabr. Abu Zabr ad-Dimashqi. Qala haddatsana Abdullah ibn Amir. An Wasi' ibn Asqa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazaluna bi khair ma dama fikum man ra'ani wa sahabani. Wallahi la tazaluna bi khair ma dama fikum man ra'ani wa sahaba man sahabani. Wallahi la tazaluna bi khair ma dama fikum man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani. Qala hadatsana al-Huti qala hadatsana al-Walid ibn Muslim qala hadatsana Abdullah ibn Ala qala hadatsani Abdullah ibn Amir al-Yahsubi an Wath ibn Asqani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Qala Syekh hadha haditsun sahih wa Abu Bakar Syekh al-Mu'allif wa Ibn Abi Syaibah wa qad akhraja. Hadisnya semena dengan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu telah kita lalui yang Nabi mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan generasi setelahnya. Dari Wasil bin Asqa di sini Nabi SAW mengatakan la tazaluna bi khair ma dama fikum man ra'ani wa sahaban. Kalian senantiasa dalam kebaikan selama ada pada kalian orang yang melihatku dan sahabani yang bersamaku. Itu selama ada pada kalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demi Allah kalian tetap atau senantiasa dalam kebaikan selama ada di antara kalian orang yang melihatku. Wa sahabu man sahabani, dan selama ada orang yang bersama dengan orang yang bersamaku. Selama ada generasi tabi'in yang melihat para sahabat dan mereka bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wallahi la tazaluna bi khair, demi Allah kalian senantiasa dalam kebaikan, madama fikum man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani, selama ada pada kalian orang yang melihatku dan yang bersama orang yang bersamaku. Itu generasi tabi'i. Ini menunjukkan baiknya generasi pertama dari umat ini. Ini seperti di hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan oleh Imam Muslim di sahihnya. Wa ju'ilat hadhihi ummah afiyatuha fi awwaliha. Allah jadikan kebaikan untuk umat ini di generasi pertamanya. Adapun generasi akhirnya wa tusibu badaha fitanun, akan menimpa setelahnya al-fitnah yuraqibu ba'daha ba'da. Ini bab yang ke-25 tentang ta'dilus sahabah dan pujian Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula pujian Nabi-Nya alaihi salatu wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum sangat banyak sekali. Dapatkan banyak ayat Al-Quran, terlebih hadis-hadis Nabi SAW yang isinya pujian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.